Bisakah ku menggapai bintang yang bersalu indah? Bisakah ku menebak masa cintakan tercinta? Bisakah ku uraikan segala misteri dunia? Bisakah ku mengucap cinta untuk selamanya? Ingin ku pupuskan segala tanda tanya yang terbelenggu di cinta. Sulitkah mahuku cuma untuk mengucapkan cinta? Aku bersahaja, aku bersahaja. Satu yang ku pinta, seteguk air cinta. Bisakah ku uraikan segala misteri dunia? Bisakah ku mengucap cinta untuk selamanya? Mengucapkan cinta.